sosok yang curam. Semua yang ada hanya hampa. Tragedi cinta pada insan lemah yang mengharap semua akan nyata. Pilu di hati takkan tertahan lagi, selalu datang tiap saat. Rasa tak mungkin untuk menghindari, karena kenyataan yang pedih. Hanya satu yang